Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa melaksanakan kajian di kesempatan malam hari ini untuk waktu Indonesia dan di kesempatan siang atau di jam yang lain untuk daerah yang lainnya. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Paduka di UK, London, dan dalam rangka untuk menyebarkan manfaat, maka kajian ini juga di live melalui fanpage Amin Nur Bais. Dan di YouTube channel Amin Nur Bais. Dan mengingat beberapa pertanyaan yang dulu banyak dikumpulkan oleh panitia, namun belum sempat dibacakan, maka panitia mengusulkan agar kesempatan kajian di malam hari ini lebih fokus membahas seputar masalah pertanyaan dari para jamaah. Nanti metodenya host akan membacakan beberapa pertanyaan itu dan kemudian akan kita bahas bersama. Begitu Pak Rashid? Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Rashid untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari para jamaah. Boleh langsung dibacakan. Berarti posisi perusahaan ini hanyalah seperti broker investasi ya? Ada satu keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi seperti ini Pak, yang disebut dengan mudorobah murokabah atau mudorobah bertingkat. Saya sebutkan keterangan Nawawi itu. Permodalan dalam Islam. Ini keterangan Nawawi. Beliau mengatakan man'u muqaradatil amili ghairahu falau qarada biiznil malik wa kharaja minad daini wa sara wakilan fi muqaradati thani sahha. Tidak boleh bagi amil atau mudharib untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Wa falau qarada biiznil malik, bila dia melakukan itu atas seizin pemodal, wa kharaja minad dain, dan tidak terhitung sebagai utang, wa sara wakilan fi muqaradati tsani, sementara dia hanya sebagai wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama, maka mudharabahnya sah. Sehingga bentuknya seperti ini. Ini ada investor. Kemudian investor itu menyerahkan dananya ke sebuah perusahaan. Lalu perusahaan ini nanti menyerahkan dananya, ini berarti perusahaan investasi ya. Lalu perusahaan ini nanti menyalurkan dananya ke unit usaha real. Karena perusahaan investasi ini dia tidak memiliki unit usaha yang real, dia hanya menampung dana dari para masyarakat investor. Yang terjadi di sini berarti posisi investor sebagai pemodal pertama, kemudian perusahaan investasi sebagai mudharib pertama, lalu dia diserahkan ke unit usaha real sebagai mudharib kedua. Kata An-Nawawi, ini boleh dengan syarat investor atau pemodal pertama mengizinkan itu, dan posisi perusahaan investasi yang statusnya sebagai mudharib satu adalah wakil bagi investor. Sehingga kalau merujuk pada penjelasan An-Nawawi ini, tidak boleh bagi amil atau mudharib untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Praktek ini dilarang, kecuali bila dia melakukan itu atas seizin pemodal. Perusahaan investasi melakukan ini dengan izin investor dan tidak terhitung sebagai utang, sehingga dana yang disetorkan oleh investor itu bukan dana utang, tapi dana modal yang memungkinkan untuk mengalami resiko kerugian. Dan dia hanya wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama. Posisi perusahaan investor hanya sebagai wakil. Ini sebagai wakil bagi investor. Kata Nawawi, hukumnya boleh, sah sebagai mudharabah. Namun mudharabahnya hanya terjadi antara investor dengan unit usaha real ini, karena perusahaan investasi sudah tidak lagi berstatus sebagai mudharib, tapi berstatus sebagai wakil investor. Kita lanjutkan. Kata An-Nawawi, dilanjutkan penjelasannya, wala yajuzu ayyashrutal amilul awwalu li nafsihi syai'an min ar-ribhi walau fa'ala fasadal qiradu tsani wa li amilihi ujratul mithli 'alal malik. Amil pertama tidak boleh mempersyaratkan untuk mendapatkan keuntungan. Jika amil pertama mempersyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka mudharabah yang kedua batal. Wali amilihi ujratul mithl alal malik. Sementara amil pertama hanya mendapatkan ujrah mithl, upah wajar dari pemilik modal. Sehingga perusahaan investasi dia tidak boleh mendapat bagi hasil. Lalu pendapatan dia bentuknya apa? Perusahaan investasi pendapatan dia adalah fee sebagai pialang modal. Dan fee ini ditentukan berdasarkan aturan umum yang berlaku di masyarakat atau berdasarkan kesepakatan. Maka pada asalnya ketika terjadi mudharabah bertingkat seperti ini, murakabah itu artinya bertingkatnya. Ketika terjadi mudharabah bertingkat seperti ini, kata Nawawi, pada asalnya adalah yang terjadi hanya transaksi mudharabah antara investor dengan mudharib yang memiliki unit usaha real. Sementara posisi perusahaan investasi yang dia sebagai lembaga intermediat hanyalah wakil bagi investor, dan dia tidak mendapatkan bagi hasil, tapi hanya mendapatkan fee sesuai yang disepakati, ujroh sesuai yang disepakati. Ini kalau kita merujuk pada keterangan An-Nawawi. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya semua konsekuensi mudharabah nanti berlaku. Seperti modal tidak boleh dijamin. Jika terjadi kerugian, maka nanti modal bisa berkurang atau bahkan hilang. Kemudian bagi hasil berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Ketika itu dilakukan, insyaallah transaksinya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Screen sharingnya kelihatan, Pak. Iya. Kelihatan, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Zakat untuk gaji kerja di Amerika. Sebenarnya di posisi manapun kita bekerja itu tidak mempengaruhi apakah harta itu dizakati atau tidak. Karena perhitungan zakat itu melihat dari jenis harta, bukan melihat dari asal-usulnya. Ada yang mendapatkan harta dari hasil warisan, ada yang mendapatkan harta dari hasil kerja, ada yang mendapatkan harta dari hasil jualan, dan seterusnya. Semuanya bisa masuk sebagai objek zakat ketika jenis hartanya memenuhi sebagai objek zakat. Dan di antara harta yang wajib untuk dizakati, jenis harta yang wajib dizakati itu ada banyak ya. Di antara jenis harta yang wajib dizakati adalah mal. Di antara jenis harta yang wajib dizakati adalah mal. Nah, yang masuk kategori mal, mal itu ada emas, perak, uang. Yang ini dikiaskan dengan emas dan perak, dan satu lagi barang dagangan. Empat ini yang disebut dengan mal. Sehingga kalau kita mendengar istilah zakat mal adalah zakat empat jenis barang ini: emas, perak, uang, dan barang dagangan. Kemudian yang dizakati, mal yang dizakati adalah mal yang mengendap, atau dalam kata lain tabungan. Sedangkan yang habis pakai tidak dizakati. Jadi zakatnya itu untuk tabungan, bukan pengeluaran, bukan pula pemasukan. Sehingga ada tiga istilah yang perlu kita bedakan. Ada pemasukan, ada pengeluaran, dan ada tabungan. Yang dizakati yang mana? Yang dizakati tabungan. Ini yang dizakati. Sedangkan pemasukan, pemasukan atau pengeluaran ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan zakat. Yang dizakati adalah tabungan. Maka cara ngitung zakat itu cuma lihat tabungannya saja, saldo tiap tahun. Tahun ini misalnya di bulan Ramadan, berarti tahun depan di bulan Ramadan juga saldonya berapa. Jika di atas nisab maka wajib dizakati. Karena itu mal yang sudah dikeluarkan sebagai dana sosial tidak wajib dizakati. Seperti misalnya kas masjid. Kas masjid bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan, dan mengendap dalam waktu setahun jumlahnya tetap ratusan di atas nisab. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak, karena dia sudah berbentuk dana sosial. Sehingga kalau sebagian harta Anda berikan kepada panti asuhan, atau Anda punya rumah tahfidz, maka harta seperti ini tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Saya memberikan asumsi bahwa perusahaan itu bekerja untuk bidang yang halal ya. Bahwa perusahaan itu bekerja di bidang yang halal. Misalnya otomotif atau konveksi atau yang lainnya. Cuman modalnya berasal dari utang bank. Pertanyaannya begini. Apa pengertian uang riba? Apa yang dimaksud dengan uang riba? Uang riba adalah tambahan atas akad utang piutang. Sehingga ketika perusahaan dia berutang senilai misalnya 10M. Lalu dia mendapatkan riba, dia plus punya kewajiban untuk bayar riba, anggaplah 10%. Berarti yang harus di atau 10% tiap tahun ya, yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke bank adalah berapa itu? Berarti 11M dalam waktu 1 tahun. Yang itu artinya 10M adalah nilai utang plus 1M adalah ribanya. Ribanya di posisi ini. Baik. Yang jadi pertanyaan, perusahaan menerima riba ataukah membayar riba? Kita bisa menjawab yang terjadi adalah membayar riba. Sehingga dia bukan menerima tapi menyerahkan. Siapa penerimanya? Penerimanya bank konven, bukan perusahaan. Berarti pendapatan perusahaan bukan dari riba. Perusahaan tidak dapat riba, perusahaan malah nyetor riba. Dan Anda digaji berdasarkan pendapatan perusahaan. Karyawan dibayar dari pendapatan perusahaan. Sehingga dari sini berarti pendapatan karyawan atau gaji karyawan itu tidak berasal dari riba. Tapi berasal dari mana? Dari keuntungan perusahaan. Pendapatan PT bukan dari riba, tapi dari keuntungan usaha. Yang usahanya tadi unit usaha yang halal. Kita sudah kasih asumsi bahwasanya perusahaan itu bekerja di bidang yang halal. Sehingga karyawan dibayar dari pendapatan PT yang halal. Misalnya usaha jualan alat-alat otomotif atau konveksi atau manufaktur yang lainnya atau makanan. Sehingga perusahaan PT itu adalah perusahaan yang pendapatannya halal. Nah, kemudian yang masalah apa? Yang masalah PT utang riba. PT melakukan utang riba. Ini masalah. Tapi masalah ini posisi karyawan tidak ikut campur. Namun karyawan tidak ikut terlibat. Karena mereka tidak punya wewenang dalam menentukan, dalam menerima maupun menolak pinjaman dari bank. Sehingga karyawan tidak ikut berdosa, tidak ikut bersalah dalam masalah ini. Yang bersalah adalah karyawan PT yang terlibat langsung dengan transaksi utang. Misalnya direktur keuangan yang dia nanti menandatangani akad antara PT dengan bank, atau pemilik ya, yang dia misalnya memegang kendali apakah ini nanti utang bank atau tidak, atau siapapun yang terlibat di sana. Namun karyawan yang tidak ikut campur, tidak ikut terlibat, dia tidak ikut berdosa dalam masalah ini. Sementara pendapatan yang dia bayar, yang dia dapatkan dari hasil gaji dia adalah pendapatan yang halal karena itu dari usaha PT yang halal. Wallahu a'lam. Apakah bisa diibaratkan sebagaimana orang yang jual kue, kulaan pagi dijual sore dengan melakukan short trading untuk bisnis saham? Yang saya pahami untuk short trading dalam bisnis saham, dia belum menerima objeknya. Karena dalam pasar saham, di pasar saham itu kan memberlakukan prinsip T plus 3, dimana serah terima itu dilakukan 3 hari kerja pasca transaksi. Sehingga ketika dilakukan short trading, yang terjadi adalah menjual barang yang belum diterima. Misalnya saya beli di hari Kamis, maka saya bisa menerima saham itu di hari Jumat, Sabtu, Ahad, libur, Senin, Selasa. T plus 3. Ketika terjadi kenaikan saham itu, misalnya di hari Sabtu, saya bisa lepas dengan harga yang lebih mahal. Karena prinsip saya yang penting pokoknya sahamnya naik, saya lepas. Saham murah, saya beli. Jadinya, saya menjual sebuah objek yang belum saya terima. Dan berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dulu pernah kita singgung hadisnya ya. Coba kita buka hadisnya riwayat Bukhari dan juga riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyah. Qultu li Ibnu Abbas kaifa dhaka? Qala dhaka darahim bi darahim wa ta'amu murja. Hadisnya ini. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual makanan sampai dia terima makanan itu. Qultu, Tawus, muridnya Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas. Karena Tawus di sini perawi hadis ya. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya yaitu Tawus bin Kaisan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qultu, aku bertanya, maksudnya Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dhaka, bagaimana itu bisa terjadi? Qala, jawab Ibnu Abbas, dhaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Hakikatnya di sini adalah uang ditukar dengan uang sementara makanannya tidak ada. Ya. Hakikatnya uang ditukar uang sementara barang tidak ada. Nah, ilah ini atau latar belakang ini kita jumpai dalam bisnis saham. Nah, dalam trading saham, alasan Ibnu Abbas di atas itu berlaku. Sehingga kita jumpai seperti tadi ya. Dia beli saham, masang slot sekian. Kemudian sebelum dia menerima, dia sudah jual. padahal dia belum menerima barang itu. Dan hakikatnya adalah tukar menukar uang dengan uang, bukan jual beli aset. Karena pada asalnya saham itu surat yang mewakili aset. Tapi dalam perjalanannya nampaknya ini enggak berlaku. Sehingga orang bukan jual beli aset, tapi jual beli sesuatu yang nanti bisa diperdagangkan, sehingga lebih terkesan pada jual beli uang dengan uang. Ini sudah tidak berlaku. Karena itulah para ulama memberikan rincian untuk transaksi saham dibagi dua. Yang pertama, mereka yang ingin mendapatkan dividen, ini hukumnya boleh, sehingga dia beli sekian lembar lalu dia simpan, nanti kalau bagi hasil dapat dividen. Maka dia ketika beli dari awal tidak ada keinginan untuk memperdagangkan itu saham, sehingga bagi dia sahamnya mau mahal mau murah, pokoknya selama perusahaannya adalah perusahaan yang sehat, menguntungkan, bisa menghasilkan, maka dia beli. Yang kedua adalah transaksi saham dengan tujuan short selling, sehingga maksud dia dari awal mau menjadikan saham itu sebagai barang dagangan. Karena itu untuk proses yang kedua ini dia tidak pernah berpikir tentang masalah aset, dia tidak pernah berpikir masalah dividen bagi hasil. Yang lebih dia pikirkan pokoknya ketika saham naik jual, saham turun nilainya beli. Sehingga aslinya transaksi ini lebih kepada jual beli uang dengan uang. Dan kita tidak rekomendasikan hal seperti ini, karena uang dengan uang itu termasuk di antara tukar menukar benda ribawi dengan benda ribawi, yang di situ dipersyaratkan harus tunai dan sama kuantitas. Wallahu a'lam. Bagaimana mensinkronkan bukan hukum riba yang antara Bang Rojihi yang membolehkan 2,5% pendapatan unit usaha, ada riba 2,5% dengan haramnya riba secara mutlak. Saya kasih ilustrasi, sebenarnya penjelasan Bang Rojihi ini tidak hanya berlaku dalam masalah muamalah, termasuk juga yang berlaku dalam keterangan ulama ketika membahas masalah makanan. Ada air segelas, kemudian dia dicampuri alkohol. Dia bercampur dengan alkohol. Di situ ada toleransi. Berapa persen kira-kira alkohol yang tercampur dalam air itu yang menyebabkan air ini tetap halal untuk dikonsumsi? Nah, ini kan kembali kepada ahlul khibrah, orang yang punya pemahaman terkait masalah pengaruh alkohol terhadap sebuah cairan. Sehingga di sini nanti untuk menentukan kapan air ini berubah menjadi khamr sehingga statusnya haram. Kalau misalnya dikasih tambahan alkohol 2%, air itu belum berubah jadi khamr, maka masih boleh dikonsumsi. Ditambahi alkohol 20%, air itu akhirnya berubah jadi khamr, maka haram dikonsumsi. Nah, nilai N% ini berdasarkan penjelasan orang yang ahli di bidangnya. Tayyib. Seperti itu pula ada sebuah perusahaan. Perusahaan yang sifatnya umum, dalam arti dia perusahaan yang interaksinya dengan siapapun, baik muslim maupun kafir. Perusahaan. Jika dituntut seluruh pendapatannya halal, mungkin sangat sulit dicari. Apalagi perusahaan yang go public. Saya bicara untuk perusahaan yang sudah bisa dijual sahamnya, kan berarti dia perusahaan yang bukan kecil ya. Bukan penjual dawet pinggir jalan atau penjual getuk di pasar. Untuk bisa menjadi perusahaan go public dan dituntut pendapatannya seluruh persen 100% halal, itu mungkin sangat sulit dicari, bahkan mungkin tidak ada. Maka para ulama ngasih toleransi, kalaupun di situ ada pendapatan yang haram, ya, Ar-Rajihi memberikan batasan selama pendapatan yang haram itu 2,5% ke bawah, maka masih ditoleransi. Sebagaimana air segelas tadi atau obat yang di situ ada kandungan alkoholnya. Misalnya berdasarkan ijtihad ditetapkan kandungan alkoholnya di bawah 5%. Maka selama kandungan alkoholnya masih di bawah 5%, 3 atau 4 atau yang lainnya, air ini masih dihukumi air yang halal karena belum jadi khamr. Tapi kalau kandungan alkoholnya sudah di atas 5%, maka jadi khamr, sehingga statusnya haram. Perusahaan juga demikian. Ulama berijtihad, kalaupun ada pendapatan riba yang haram, dia dikasih batasan tidak boleh lebih dari 2,5%. Jika lebih dari 2,5%, maka berarti masuk kategori perusahaan yang pendapatan ribanya telah mempengaruhi status dari hasilnya, sehingga kita tidak boleh terlibat di dalamnya. Wallahu a'lam. Jadi maksud dari keterangan Ar-Rajihi itu bukan secara sengaja buatlah perusahaan yang melakukan transaksi riba, bukan. Kita berbicara di posisi kita sebagai masyarakat yang mau membeli saham, masyarakat umum, bukan pemilik perusahaan. Nah, untuk bisa memilih perusahaan mana yang boleh kita jadikan sebagai tempat menaruh modal, Ar-Rajihi memberikan beberapa batasan. Kalau mau mencari perusahaan yang pendapatannya 100% halal, padahal dia go public, perusahaan besar, mungkin akan sangat sulit dicari dan bahkan tidak ada. Maka toleransinya adalah 2,5%. Jika Anda tinggal di sebuah negara yang semua minuman itu bercampur alkohol, kalau Anda tidak atau mencari minuman tanpa campuran alkohol, tidak ada, semuanya ada. Andaikan demikian, berapa toleransi minimal untuk masih boleh diminum? Kembali kepada keterangan tim ahli dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini pertanyaan nomor 20. Izin bertanya Ustaz, Ana ada pendapatan sampingan dari mengajar anak-anak. Ana dibayar cash, jadi tidak Ana laporkan ke pemerintah untuk pembayaran pajak. Dan dengan demikian otomatis Ana tidak bayar pajak. Apakah hukumnya dibolehkan secara Islam untuk tidak membayar pajak jika halnya demikian? Lalu apakah pendapatan tersebut bisa halal, bisa atau halal Ana sedekahkan Cukup kalau tidak membayar pajak secara dunia ya. Cukup. Bukan syarat dalam memiliki harta harus dipajeki. Dan banyak sekali pendapatan yang dimiliki oleh seseorang tanpa dipajeki. Bahkan sebaliknya, menetapkan adanya pajak untuk semua pendapatan manusia itu kedzaliman. Sehingga orang punya pendapatan, yaitu hak dia, dan tidak wajib untuk dipajeki. Termasuk juga saya lebih melebar untuk bisnis real yang dilakukan oleh seseorang. Apakah berjualan barang itu barangnya harus dipajeki? Nah, ini mungkin lebih realistis dalam masalah pajak ya. Ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz. Bukan syarat barang boleh dijual adalah barang yang legal secara negara, dalam arti dia sudah dikeluarkan pajaknya. Dan juga beberapa fatwa ulama yang lainnya. Dan fatwa ini beliau sampaikan ketika membahas tentang hukum mengimpor barang, menjual barang impor, tapi tidak melalui cukai, sehingga dia tidak dipajeki. Dan beliau sampaikan, bukan syarat untuk kehalalan transaksi jual beli harus dipajeki. Ada banyak sekali penjual di sekitar kita yang dia tidak kena pajak dan nggak pernah bayar pajak untuk usaha yang dia kerjakan. Jualan getuk di pasar, jualan pukis, itu nggak kena pajak semua itu. Halal atau tidak? Jawabannya halal, karena bukan syarat harus dipajeki. Sehingga kalau sudah bicara ini halal, maka turunannya mau Anda pakai sendiri atau disedekahkan orang lain atau disumbangkan untuk kegiatan sosial yang lainnya, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi ini bisa bahkan pendapatannya secara dunia walaupun tidak bayar pajak bisa digunakan ya Ustaz ya. Insyaallah. Bisa, insyaallah. Berikutnya adalah Ustaz. Boleh saya share screen ini sehubungan dengan pertanyaan ini, tapi saya bertanya sendiri ini. Silakan. Boleh share screen ya, insyaallah. Karena lebih mudah buat saya untuk. Nah, begini Ustaz. Ini saya melihat di website Islam Question and Answer Info ya. Perbedaan yang terjadi pada harta haram yang dimiliki karena pekerjaannya, apakah jika harta tersebut berpindah kepada orang lain dengan warisan atau alibah lalu berubah menjadi halal. Di sini pertanyaan ini, jawaban pertanyaannya terlalu panjang, tapi ini jika ada dua pendapat ini bagaimana Ustaz? Jadi pendapat pertama, itu haram kaitannya dengan bayi, apakah dibedakan untuk orang yang tidak tahu kalau punya. Jadi pertama dia haram hartanya, tapi yang kedua, pendapat kedua, di harta tersebut malikiyah, nah ini juga itu halal Ustaz. Di pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan dipilih oleh Tasnanda ini ya, harta tersebut menjadi halal sebagi selain pelakunya. Ini kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, bagaimana Ustaz? Baik. Pertama, tetap tidak halal. Berdiri sendiri, tetap tidak halal. Tapi ini ada pendapat lain yang mengatakan harta tersebut menjadi halal selain pelakunya. Ini bagaimana Ustaz, kalau ada perbedaan pendapat seperti ini? Baik. Pakai screen share lagi Pak? Saya matikan, alhamdulillah. Baik, silakan Ustaz. Saya berbicara bukan dari sisi masalah muamalah, tapi kita berbicara dari sisi kaidah fikih secara umum dalam menyikapi perbedaan. Khilaf terjadi di kalangan ulama itu ada dua ya. Oh baik, Kelihatan? Khilaf yang terjadi di kalangan ulama secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama khilaf yang mu'tabar, dan yang kedua adalah khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu khilaf yang layak diperhitungkan, karena masing-masing menyampaikan dengan latar belakang dalil, atau bahasa lainnya adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad yang berlandaskan dalil. Yang kedua adalah khilaf yang ghairu mu'tabar. Ini khilaf yang tidak layak diperhitungkan. Dan ini terjadi ketika salah satu pendapat sangat kuat, sementara pendapat satunya sangat lemah. Meskipun dia berangkat dari ijtihad, tapi ijtihad yang sangat jauh dari kebenaran. Contohnya apa untuk yang kedua ini? Kalau yang pertama banyak ya, khilaf mu'tabar ini banyak contohnya. Kalau yang kedua contohnya apa? Contohnya misalnya terjadi perbedaan apakah nikah mut'ah itu boleh atau tidak. Ada riwayat bahwa ada sebagian sahabat yang pernah membolehkan, namun kemudian beliau rujuk. Sehingga pendapat seperti ini tidak boleh kita jadikan sebagai acuan, karena pendapat yang kedua ini sangat lemah, yaitu yang membolehkan nikah mut'ah. Atau pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh nikah tanpa wali, dan ini pendapat Hanafiyah, sebagian Hanafiyah, karena mereka mengkiaskan akad nikah itu sebagaimana akad jual beli. Sehingga sebagaimana wanita itu boleh melakukan akad jual beli tanpa izin wali, ibu-ibu bisa beli barang, atau seorang wanita dewasa yang sudah balig, sudah dewasa, dia bisa beli barang, bisa belanja tanpa harus izin walinya, maka demikian pula dia bisa menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Dan jelas ini pendapat yang sangat lemah, karena bertentangan dengan dalil di mana nikah tanpa wali hukumnya batal. Karena itulah khilaf seperti ini masuk kategori khilaf yang ghairu mu'tabar, khilaf yang tidak diperhitungkan, meskipun di situ ada ulamanya. Dan siapa yang tetap mengikutinya, berarti dia melakukan penyimpangan. Nah, khilaf yang diperhitungkan adalah khilaf jenis yang pertama ini, khilaf yang mu'tabar, yaitu khilaf yang berlandaskan dalil. Punya acuan yang cukup mendasar. Sehingga di sini pertimbangannya adalah antara pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Namun masing-masing punya kemungkinan. Masing-masing punya kemungkinan. Sehingga ketika terjadi khilaf antara A dan B, dan kita misalnya merajihkan, kita menguatkan pendapat A, berarti kita menilai pendapat B itu lemah. Tapi di situ ada kemungkinan bisa jadi pendapat A itu lemah dan pendapat B itu kuat. Paham di sini ya? Maksud saya adalah dalam melakukan tarjih, kita memang berusaha untuk objektif. Tapi kadang pengaruh subjek berperan di sana. Sehingga misalnya kita milih pendapat A berdasarkan keterangan-keterangannya, tapi kita memilih itu kan berangkat dari kemampuan kita dalam menilai. Akhirnya kita mengikuti pendapat A. Yang bisa jadi ketika orang lain menilai, dia lebih cenderung kepada pendapat B. Sehingga orang ini mengatakan yang kuat itu B, dan pendapat alamah. Artinya dua-duanya punya masing-masing punya dua kemungkinan. Bisa kuat, bisa lemah. Nah, khilaf seperti ini tidak ada ingkarul mungkar. Dalam arti ketika ada orang yang berpendapat berbeda dengan kita, maka tidak boleh kita ingkari. Yang boleh dilakukan adalah dialog untuk kemudian mencari mana pendapat yang lebih mendekati di sana. Baik, hanya saja tingkatan manusia dalam memahami kebenaran ada tiga. Tingkatan manusia dalam memahami kebenaran itu ada tiga. Pertama, tingkatan mujtahid. Mereka ini yang menggali dari sumber utamanya, dari dalil Al-Quran dan Sunnah, sehingga bisa menyampaikan kesimpulan pendapat. Ini kelasnya para ulama. Yang kedua adalah tingkatan muttabi. Muttabi ini pengikut mujtahid, karena dia memahami bahwa pendapat mujtahid lebih mendekati kebenaran. Sehingga mutabi itu punya usaha menilai. Mutabi itu punya peran menilai. Misalnya, ada mujtahid A, mujtahid B, mujtahid C, ulama A, B, C. Lalu saya sebagai mutabi dari A, B, C ini, mana yang harus saya pilih? Saya baca keterangan pendapat A. Pendapat A memberikan keterangan seperti ini, dengan dalil seperti ini. Baik, saya dapat kesimpulan. Lalu saya baca keterangan pendapat B. Mereka menyampaikan penjelasan berikut dalilnya. Saya dapat kesimpulan. Lalu saya membaca pendapat C, dan begitu seterusnya. Kemudian saya menilai, dari ketiga pendapat ini, mana yang lebih mendekati? Oh, saya lebih cenderung pendapat A. Maka saya mengikuti pendapat A, karena menurut saya ini lebih sesuai dalil. Posisi saya disebut muttabi. Kemudian ada yang ketiga adalah muqallid. Nah, muqallid ini tidak bisa menilai. Dia hanya mengekor. Sehingga untuk posisi muqallid, dia itu sama sekali tidak tahu apakah keterangan mujtahid ini benar atau tidak, karena dia tidak bisa menilai. Maka prinsip muqallid itu, saya tidak ngerti gimana menilai dua pendapat ini, pokoknya saya ikut Syekh Fulan saja. Akhirnya apapun pendapat Syekh Fulan dia ikuti. Sehingga bagi dia ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i gimana? Oh, kata Imam Syafi'i boleh. Baik, saya kalau gitu tak boleh saja. Itu yang disebut dengan muqallid. Sehingga muqallid itu sangat subjektif. Dia hanya melihat tokoh. Siapa tokoh yang menurut dia dianggap paling mendekati kebenaran, maka dia ikuti, terlepas dari pendapatnya. Makanya muqallid dia tidak bisa menilai, karena dia enggak ngerti, tapi dia hanya mengekor dan mengikuti. Karena itu kalau muqallid menilai, ini bukan muqallid. Menilai itu berarti statusnya muttabi. Sehingga muttabi itu punya alat bantu, namun dia belum bisa berijtihad. Dia hanya bisa mempertimbangkan apakah pendapat gurunya itu mendekati kebenaran atau tidak, dengan alat bantu yang dia punya. Sehingga ibaratnya begini, mujtahid ini seorang chef. Dia bisa membuat masakan. Dia paham dan dia punya banyak alat. Ini pisau, ini garpu, ini sendok, ini parut, ini muntu, ini hulek-hulek, dia tahu. untuk bisa membuat bakwan, seorang mustahid bisa dengan bahan dan perlengkapan yang dia miliki. Bahan itu adalah dalil, perlengkapan itu adalah ilmu usul fikih. Lalu diambil dalil A, dalil B, diramu dengan perlengkapan usul fikih yang dia punya, jadilah bakwan. Mutabik dihadapkan banyak bakwan. Ini bakwan buatan chef A, bakwan buatan chef B, bakwan buatan chef C. Kamu lebih memilih yang mana? Lalu dia ngicipi. Nah, bakwan A, oh kayak gini, bakwan B. Gini. Tapi dia kalau disuruh buat nggak bisa. Coba kamu buat bakwan, saya nggak bisa. Cuman saya tahu bakwan A itu bahannya kayak gini, bakwan B bahannya ini, bakwan C bahannya ini. Dari hasil ngicipi. Dan menurut dia kayaknya kok lebih enak bakwan A. Diikutilah pendapat chef A. Kalau mukallid, dia nggak bisa ngicipi, sehingga dia nggak bisa menilai. Bapak mau yang mana? Pokoknya buatan A aja saya. Kalau yang nggak buatan A saya nggak mau. Sehingga dia tidak membandingkan dengan yang lain, tapi dia cuma mengekor saja. Nah, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat seperti di atas, ya. Kalau Bapak sudah membaca masing-masing keterangan dari kedua pendapat, pendapat A misalnya tetap haram meskipun berpindah dengan penjelasan seperti ini dan dalilnya seperti ini, pendapat B berubah jadi halal dengan penjelasan dan keterangan seperti ini, Anda coba nilai mana yang kira-kira lebih mendekati. Kalau tetap tidak bisa, wah saya nggak ngerti, tetap tidak bisa menilai, berarti turun derajatnya jadi mukallid. Kalau sudah turun derajat jadi mukallid, Anda cuma milih dari sekian nama ulama ini yang saya kenal cuma satu. Ini ada Syekh Utsaimin ini. Sudah, saya tak ikut Syekh Utsaimin. Itu namanya mukallid. Sehingga terlepas apakah pendapat Syekh Utsaimin itu benar atau salah, kita tidak tahu. Mukallid itu tidak tahu. Pokoknya ikut saja. Nah, itulah mukallid. Nah, masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung dari kemampuannya. Ulama kelas mujtahid, haram bagi dia untuk mukallid, haram bagi dia untuk mutabik, tapi dia harus berijtihad. Mutabik dia haram untuk jadi mukallid, karena dia bisa menilai untuk mengambil pendapat yang lebih mendekati. Yang ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, Alladzina yastami'una al-qawla fiyattabi'una ahsana. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yastami'una al-qawla fiyattabi'una ahsana. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan pendapat dan dia dan mereka mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah ulul albab. Ini ada di surat Az-Zumar ayat 18. Muttabi' juga ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr jika kalian tidak tahu. Dan ahlu zikr bagi orang awam adalah tokoh agamanya. Ini ada di surat An-Nahl ayat 43. Dan mujtahid, orang yang menyimpulkan dalil, mereka tingkatannya lebih tinggi, dan itulah para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini dalam Al-Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ini ada di surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan engkau ikuti selainnya. Nah, untuk bisa mengikuti ini, berarti dia harus memahami. Kalau dia tidak bisa memahami, maka dia tidak bisa mengikuti itu. Dan itu adalah kelasnya ulama. Karena itu, masing-masing manusia punya tanggung jawab dalam mencari kebenaran sesuai dengan tingkatannya. Ulama punya tanggung jawab sendiri bagaimana dia menggali kebenaran dari sumbernya langsung. Mutabi dia punya tanggung jawab, siapa di antara sekian ulama yang punya perbedaan pendapat ini yang kamu ikuti. Mukallid juga sama, dia punya tanggung jawab. Karena itu tidak ada yang memilih berdasarkan hawa nafsu, tapi berangkat dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukallid dia kalaupun memilih tokoh itu tidak boleh berdasarkan hawa nafsu. Sehingga tidak boleh dia pindah misalnya. Dalam masalah ini saya lebih cenderung pendapat Ustadz Fulan. Lah kenapa Pak? Karena beliau membolehkan. Tapi kalau dalam masalah yang kedua saya lebih cenderung pendapat Ustadz Si B. Alasannya karena beliau membolehkan. Akhirnya dia cari daftar pendapat para Ustadz itu. Dan dia mengatakan pokoknya dalam masalah ini saya cenderung pendapat A, saya cenderung pendapat B. Dengan pertimbangan itu yang sesuai dengan kepentingannya. Kalau ini yang terjadi berarti dia mengambil pendapat berdasarkan hawa nafsu dan itu dilarang. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih penjelasan sangat sangat jelas ini insyaallah. Ini kita masih ada 15 lagi pertanyaan dari yang memiliki pertanyaan. Lalu ada satu pertanyaan yang ada penanya yang mau bertanya langsung. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang dititip ya Ustaz. Silakan Pak. Ya. Dan berikutnya bismillah Ustaz Ersofna. Kelewatan Pak Ustaz, apa hukum tabungan buat hari raya? Nabung uang per minggu nanti dapatnya daging, minuman atau kue pas lebaran depan. Nabung untuk tahun untuk Ramadan tahun untuk hari raya tahun depan. Begini. Ya, atau kue atau makanan kurang lebih terpakaian bisa jadi juga. Baik. Jika ini dipahami sebagai jual beli, berarti ini baik salam. Berarti ini baik salam, namun kurang memenuhi syarat. Kurang memenuhi syaratnya adalah baik salam itu harusnya dibayar tunai di depan. Tapi di sini tabungan yang dia dibayar pekanan. Misalnya setiap sepekan store sekian puluh ribu atau sekian ribu, lima ribu misalnya. Kemudian nanti diserahkan di waktu mendekati lebaran dalam bentuk kue lebaran. Wallahu'alam, yang saya pahami jadinya bai'ul kalik bil kalik. Jual beli utang dengan utang. Baik kalik bil kalik. Dan ini dilarang berdasarkan ijma ulama. Karena itu kita tawarkan solusinya. Tabungan dijadikan wadiah. Jadikan wadiah, titipan. Kemudian jika sudah terkumpul hingga nominal yang ditetapkan, misalnya nominal yang ditetapkan 1 juta misalnya, 1 juta dalam waktu 1 tahun baru dibelanjakan. Namun untuk yang kedua ini ada syaratnya, yaitu dengan syarat ditawarkan ke pemilik tabungan untuk dibelanjakan. Dalam arti ditanya dulu, tabungan ini sudah genap 1 tahun, sudah selesai, apakah mau dibelanjakan atau tidak. Sehingga poin yang ketiga, pemilik tabungan memiliki hak khiyar, hak pilih ya, antara dibelanjakan atau tarik tunai. Sehingga kalau misalnya di akhir tahun menjelang lebaran, dia lebih milih, saya mau tarik tunai 1 juta. Maka panitia tidak boleh maksa. Karena kalau panitia maksa, berarti dia menarik paksa harta orang lain, padahal belum terjadi akad jual beli. Wallahu a'lam. Coba diulang, Pak. Ke orang, ke fulan maksudnya. Ustaz mau tanya, beli emas ke fulan. Saat akad, uangnya apakah harus cash dengan emasnya? Atau bolehkah emas saya terima setelah uang saya transfer di hadapan beliau? Jadi menggunakan mobile banking pas transaksi. Mungkin ada delay dari sejak dia transfer ke masukan, mungkin maksudnya. Baik. Baik. Seperti yang kita pahami, di antara syarat jual beli emas adalah uang dibayarkan secara tunai dan emasnya juga diterima secara tunai. Sehingga ada uang, ada emas. Cuman untuk uang lebih longgar. Uang itu bisa dibuat digital. Sedangkan emas kan tidak ada emas digital. Emas itu ya ain, barang tertentu. Karena itu yang ditransfer ini masuk kategori tunai, meskipun dia tidak berwujud fisik, karena dia sudah pindah rekening, sehingga sah insya Allah dalam transaksi seperti ini. Karena itu ketika yang terjadi penjual dan pembeli, Anda dan si A ada di tempat akad, kemudian Anda menggunakan mobile banking, lalu emas diterima di tempat yang sama, insya Allah hukumnya boleh. Sama sebagaimana orang menggunakan EDC, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Bismillah, Alfuan mau tanya Ustaz, apakah ikut lelang kendaraan yang jasa perantara lelangnya mewajibkan untuk deposit sejumlah uang untuk mengikuti tawar-menawar lelang dibolehkan? Jika menang, membayar sisa kekurangan lelang dan biaya admin. Apabila tidak menang lelang, uangnya akan dikembalikan. Mohon penjelasannya. Ini terlepas dari asal-usul kendaraan itu. Apakah itu kendaraan tarikan leasing ataukah tarikan bank, kita tidak bahas ya. Yang kita bahas adalah proses lelangnya. Yang saya pahami, uang deposit yang Anda bayarkan, yang dibayarkan peserta lelang ini statusnya adalah uang jaminan. Sehingga karena statusnya uang jaminan, insya Allah tidak ada masalah, ditahan sesuai dengan waktu yang disepakati. Karena itu transaksi jual belinya tetap terjadi antara Anda sebagai peserta lelang dengan lembaga yang melakukan lelang. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan singkat. di kantor ada fasilitas pinjaman uang yang dipakai untuk beli motor. Tapi ketika mau pinjam uang tersebut, ada syarat, yaitu motor harus diasuransikan dan akan dipinjami uang lagi dari perusahaan untuk membayar preminya. Pinjaman uang untuk beli motor tadi tidak ada bunga. Bagaimana Ustaz, apakah diperbolehkan atau tidak? Harus ikut asuransi. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah seberapa urgent dia menerima pinjaman itu. Karena kita sepakat akad asuransi di sini akad goror dan unsur judinya kuat. Kalau tidak terlalu urgent, tidak terlalu mendesak bagi dia untuk mendapatkan pinjaman agar bisa beli motor, kita sarankan sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau sangat mendesak, dia tidak bisa memiliki kendaraan bermotor disebabkan karena penghasilannya yang kurang, sehingga dia kesulitan dalam beraktivitas. Ke kantor saja harus pindah-pindah dari kereta, pindah ke bis, berkali-kali angkot. Kalau urgent insya Allah tidak masalah, tapi kalau tidak begitu urgent ya, kita sarankan untuk tidak ikut saja. Berikutnya, bismillah Ustaz, ana izin bertanya seputar fikih muamalah Ustaz Amin. Bagaimana hukum menjual produk yang ada sistem keanggotaan dan naik level bertingkat? Apakah termasuk MLM? Tidak semua MLM yang ada di negara kita itu bermasalah. Saya sendiri kurang tahu ya definisi MLM menurut istilah ekonomi itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya diminta untuk menilai ini MLM yang boleh atau tidak, kata kuncinya adalah adakah gharar. Kalau ada gharar, maka MLM itu bermasalah. Dan salah satu di antara ciri gharar dalam MLM yang bermasalah adalah ada pihak yang diuntungkan di atas resiko kerugian orang lain. Ada pihak yang diuntungkan di atas resiko kerugian orang lain. Seperti dalam MLM yang bermasalah, kita mengenal ada skema Ponzi. Skema Ponzi yang bentuknya piramid ya. Nah, piramid itu kan lebar bagian bawah, mengerucut bagian atas. Sementara semakin tinggi jabatan dalam MLM, maka akan semakin banyak fee yang dia dapatkan. Nah, Anda bisa lihat bentuk piramid yang seperti itu. Berarti yang di bawah dengan yang di atas banyak mana? Jawabannya banyak yang di bawah. Piramida di bawah itu banyak sekali. Nah, kalau yang di bawah ini tidak bisa mendapatkan bawahan, maka selamanya dia hanya akan bisa menjadi bawahan. Dan dia rugi karena dia beli dengan harga yang mahal atau jadi member sudah bayar, tapi ternyata tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan modalnya tidak balik. Maka metode seperti ini masuk dalam kategori MLM yang mengandung goror. Contohnya adalah dia daftar member dengan nilai N rupiah ya. Misalnya anggaplah 350.000 itu daftar member. Dari 350.000 itu dia tidak mendapatkan apapun selain kartu keanggotaan, kemudian produk, dan misalnya tambah starter kit. Ada berbagai macam video-video VCD yang isinya video tentang motivasi, perlengkapan marketing, dan seterusnya. 350.000. Biaya keanggotaan berapa realnya? Realnya, mungkin realnya cuma 5.000. Produk realnya berapa? Sebenarnya ini cuma 100.000. Starter kit berapa? Starter kit dengan aneka itu ya paling 50.000. Baik. Ini saya genapkan aja. Jadi yang kartu anggota misalnya 15.000. Berarti total dari 350.000 itu yang kepake hanyalah 165. Nah, terus sisanya itu kemana? Sisanya yang 135.000 itu kemana? Ini yang dibagi rata ke atas. Nanti upline dia dapat sekian ribu, upline dia lagi dapat sekiannya ribu, sekian ribu, upline-nya lagi dapat sekian ribu, dan begitu seterusnya. Sehingga kalau posisi grassroots ini, posisi yang paling bawah ini tidak pernah dapat korban bawahnya, maka dia akan rugi senilai 135 ini. Sehingga dia berjuang gimana caranya agar bisa cari orang. Cari orang. Kalau dia nemu, nah barulah dia dapat fee. Dan itu dari hasil 135.000 yang dibayarkan oleh bawahnya. Kalau dia enggak ketemu, dia rugi 135. Nah, itu sistem Ponzi dalam MLM yang statusnya menyebabkan produk ini adalah produk yang goror. Tapi kalau jadi membernya free, gratis, lalu apa yang Anda bayarkan semuanya untuk membeli produk, dan itu senilai harganya secara normal, secara wajar, maka dapat fee dalam masalah ini yang diberikan oleh perusahaan, hukumnya boleh. Karena itulah ciri MLM yang bermasalah. Anda bisa lihat, untuk MLM yang bermasalah pasti yang diincar itu manusia. Gimana caranya biar dapat orang sebagai bawahan? Berbeda dengan metode pemasaran berjenjang, tapi nggak cari orang. Targetnya adalah jual barang. Berapa barang yang terjual? Kalau dilakukan seperti itu, maka insya Allah fee yang didapatkan dari hasil penjualan barang adalah fee yang halal. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Fee MLM. Untuk fee MLM yang bermasalah itu karena dapat orang. Kalau fee MLM yang mubah, dia dapat fee karena berhasil menjual barang. Sehingga untuk MLM yang mubah itu tidak cari bawahan, tidak cari downline, tapi target dia adalah jual barang. Kalau MLM bermasalah itu cari downline. Nah, seperti di contoh kasus yang sering saya sebutkan adalah Paytrend, itu jelas sekali dia itu cari orang. Makanya kan dimotivasi, nanti kalau Anda sudah install Paytrend, sudah menjadi member Paytrend yang disebut dengan mitra pebisnis, mitra pebisnis itu dimotivasi, ya ajak siapapun yang ada di kanan kirinya. Akhirnya istrinya diajak, orang tuanya diajak, saudara-saudaranya diajak, semuanya diajak untuk ikut bergabung. Nah, kalau semuanya ikut bergabung kan berarti semuanya jadi penjual. Dalam satu rumah, Anda penjual, istri Anda penjual, anak Anda penjual, orang tua Anda penjual, saudara Anda penjual. Terus konsumennya siapa kalau semuanya penjual? Makanya yang dicari itu bukan bagaimana menjual produk, tapi yang lebih dicari adalah mencari orang sebanyak-banyaknya. Sehingga seperti Ustaz Irwandi menilai ini hukumnya terlarang, dan ada juga tulisan saya yang membahas tentang itu. Hukumnya terlarang karena unsur gorornya sangat kuat. Wallahu a'lam. Baik, kita masih punya satu pertemuan. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan, Pak. Masih 3 menit. Baik, yang kita pahami dulu sudah pernah kita bahas ini ya, seingat saya, tentang illah haramnya jual beli. Di antara syarat gharar yang terlarang, syarat gharar yang terlarang ada 4. Yang pertama, gharornya besar. Kalau gharor kecil, ulama sepakat boleh. Yang kedua, menjadi tujuan utama transaksi. Jika gharor bukan tujuan utama transaksi, namun hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya boleh. Ada kaidah al-aslu annahu qad yathbutu syai'u taba'an wa hukman wa in kana yabtulu qasdan. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu yang dibolehkan karena yang mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama. Sehingga seperti asuransi ini, asuransi jika hanya mengikuti akad yang lain, maka akad yang diikuti tidak menjadi batal karena ada asuransi. Contohnya jual beli tiket kendaraan, ini kan plus asuransi. Tujuan kita melakukan itu apa? Untuk jual beli tiket kendaraan, bukan untuk ikut asuransinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gara-gara ada asuransi transaksi tiket kendaraan menjadi batal, menjadi tidak sah? Jawabannya tetap sah. Lalu ini sifatnya hanya mengikuti, dan ini akad utama. Yang kedua, jika asuransi menjadi tujuan utama akad. Sehingga pada waktu ikut dia itu sudah punya niat. Nanti kalau saya mengalami kecelakaan, saya akan bayar premi atau saya akan ngeklaim sekian. Dia sudah punya niat seperti itu. Berarti asuransinya dijadikan sebagai tujuan utama. Nah, ini hukumnya dilarang. Goror yang menjadi tujuan utama. Sehingga untuk asuransi, selama dia hanya sampingan saja, bukan tujuan utama, tidak diperhitungkan. Dalam arti keberadaannya gak ngefek bagi transaksi. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Sehingga untuk transaksi murabahah rumah tadi, lalu konsumen minta dikasih asuransi, kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau tidak bisa ya, kembali kepada acuan ini. Lalu bagaimana dengan motor tadi yang kita sampaikan, jika belum mendesak sebaiknya tidak dilakukan. Jadi keberadaan asuransi ini memang bermasalah. Makanya kalau sekiranya Anda tidak begitu mendesak, maka sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau mendesak, enggak ada pilihan lain kecuali itu, ya, maka silahkan dilakukan dengan apa prinsip bahwa tujuan saya adalah untuk jual beli rumah, bukan untuk ikut asuransinya. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin tadi pertanyaan terakhir. Cukup Pak Rasyid. Cukup, insya Allah nanti kita sambung. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.